kecemasan, sakit di lambung ombak kerinduan, di dalam tidur, di dalam jaga, diburu oleh mimpi yang serupa. Mengapa aku jadi tidak menentu kerana berliku, membiarkan hari-hari berlalu. Tiada salam, tiada